menjanjikan spesial buat Bapak Rusdi, Ibu Sarmitus keluarga yang punya aja. Jika buat pengantin Rising Star of Pantura di Andreamnya Pak Anda. segelem karo kita. Nek arep milih ganteng lagi bengen, nang apa ning kita gelem. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sugi, sugi mong ganteng, nang apa sira. Sekali lagi masih buat semuanya, buat segenap warga masyarakat desa Jagapura tercinta, juga buat King Production, gabung bareng bersama Drums Star Rohmantir. Gitulah persembahan.